الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan kemarin lafaz-lafaz al-adhan yang sabit, yang sahih, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang hubungannya dengan lafaz-lafaz al-iqamah. Dan telah kita jelaskan pula beberapa tambahan-tambahan seputar lafaz al-adhan, seperti permasalahan at-tathwib dengan mengulangi mengucapkan dua kalimat syahadah, pertama kali dengan suara lirih, kemudian diulangi kembali dengan suara yang lantang. Dan telah kita jelaskan pula adanya tambahan as-salatu khairun minan naum pada adzan subuh. Dan telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah as-salatu khairun minan naum diucapkan pada adzan subuh yang menunjukkan masuknya waktu atau yang sebelum masuknya waktu. Dan telah kita jelaskan bahwa hadis-hadis yang sahih yang secara zahir menunjukkan bahwa as-salatu khairum minan naum diucapkan pada adzan subuh yang pertama yang belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Kemudian ada satu permasalahan lagi yang berkenaan tentang tambahan dari kalimat-kalimat al-adzan, yaitu apabila dalam kondisi hujan, demikian pula dalam kondisi angin yang bertiup kencang disertai dengan cuaca yang sangat dingin, maka apabila dalam kondisi yang seperti ini telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dari para muadzin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka menambah lafaz as-salatu fi rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau man qa'ada fala haraj. Maka ini lafaz-lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ada kalimat tambahan pada saat terjadinya hujan atau ketika angin yang bertiup kencang yang disertai dengan cuaca yang dingin. Yang menunjukkan disyariatkannya tambahan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan annahu adzana bis salati fi lailatin dzati bardin wa rih. Suatu ketika Abdullah bin Umar mengumandangkan azan untuk salat dan itu terjadi pada satu malam, malam yang dingin yang mana angin bertiup dengan kencang. Thumma qala, lalu kemudian dia mengatakan ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'murul muadzin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang mengumandangkan azan. Idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar yaqulu ala sallu fir rihal. Apabila di satu malam, malam yang dingin disertai dengan turunnya hujan, maka dianjurkan bagi muadzin untuk mengucapkan ala sallu fir rihal. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Usama bin Umair Al-Hudzali. Usama bin Umair Al-Hudzali bahwa pada peristiwa Hunain kana yaumu matar, ketika itu hujan turun. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam munadiyahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muadzin untuk mengucapkan as-salatu fir rihal, mengucapkan as-salatu fir rihal. Kemudian hadis yang diriwayatkan pula oleh Abdul Razzaq, Al-Imam Ahmad Ibn Majah Ibn Khuzaimah dari hadis Usama bin Umar Al-Hudzali, beliau mengatakan, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, dan aku melihat diri kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah. Wa asabatna sama'un, sementara hujan menimpa kami ketika itu. Lam tabulla asafilani alina, akan tetapi hujan tersebut belum menyebabkan basahnya bagian bawah dari sendal-sendal kami. Ya, tidak menyebabkan basahnya bagian bawah dari sendal-sendal kami, menunjukkan ini dia hendak menjelaskan bahwa hujan ketika itu bukanlah hujan yang sangat deras. Naam, sehingga belum basah bagian-bagian bawah sendal-sendal para sahabat. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi rihalikum. Lalu kemudian muadzin mengumandangkan azan dan dia mengatakan pada azannya tersebut, sallu fi rihalikum. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa mengucapkan as-salatu fi rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum ini adalah merupakan amalan yang disyariatkan. Ini merupakan amalan yang disyariatkan pada saat turunnya hujan atau pada saat bertiupnya angin yang kencang disertai dengan cuaca yang dingin. Lalu yang menjadi permasalahan yang berikutnya, kapankah ucapan ini diucapkan? Apakah di sela-sela al-adhan atau setelah seseorang mengumandangkan al-adhan? Apakah di pertengahan azan ataukah setelah seorang mengumandangkan al-azan? Maka dalam hal ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah ada empat pendapat. Ada empat pendapat yang menjelaskan tentang hal ini. Namun saya ingin membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau atau dari para sahabat yang menjadi muadzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dari hadis-hadis tersebut kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan manakah di antara empat pendapat itu yang lebih rajih dan yang lebih kuat. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Al-Harith, beliau mengatakan khatabana Ibnu Abbas fi yaumi dhadhin, bahwa suatu ketika Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami. Dan itu terjadi pada saat pada hari Radghin. Yang dimaksud Radghin yakni banyak lumpur, ya. Pada hari banyak lumpur. Falamma balagha al-muadzin, ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi pada saat itu adalah kondisi hujan. Pada saat muadzin sampai kepada ucapan hayya 'alas shalah, fa amarahu ayyunadi as-shalatu fir rihal. Maka tatkala muadzin sampai kepada ucapan hayya 'alas shalah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memerintahkan muadzin untuk mengucapkan as-shalatu fir rihal. Fa nadhara al-qaumu ba'dhum ila ba'dhin. Akhirnya mereka saling melihat antara satu dengan yang lain. Kok dia tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi yang diucapkan adalah as-shalatu fir rihal. Mengapa demikian? Makanya para kaum mereka saling melihat antara satu dengan yang lain. Maka dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa'ala hadha man huwa khairun minni wa innaha azmah. Telah diamalkan apa yang seperti aku amalkan ini adalah orang yang lebih baik dariku. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hal yang azmah, perkara yang wajib. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwa dia mengatakan kepada muadzinnya pada saat turunnya hujan, maka beliau mengatakan, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas salati qul sallu fi buyutikum. Apabila engkau telah sampai pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jangan engkau mengatakan hayya 'alas shalah, jangan engkau mengucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkanlah sallu fi buyutikum. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berdasarkan riwayat ini bahwa ucapan as-salatu fir-rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum dan yang semisalnya, ini diucapkan di sela-sela al-adhan, di pertengahan al-adhan, pengganti dari ucapan hayya ala salah. Jadi setelah seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sallu fi buyutikum, ya, sallu fi buyutikum, kemudian dilanjutkan hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, tanpa menyebut hayya ala salah. Sebab hayya ala salat adalah mengajak seorang untuk salat. Naam, yang asal hukumnya adalah wajib, namun pada saat adanya ucapan sallu fi buyutikum maka ini menjadi satu ucapan yang menghilangkan hukum wajibnya seorang untuk mendatangi masjid. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, riwayat yang pertama yang menunjukkan bahwa ucapan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum itu diucapkan sebagai pengganti dari hayya ala shalah. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari hadis Nu'aim ibnu Nahham. Nu'aim ibnu Nahham beliau mengatakan sami'tu mu'adzinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin baridatin wa ana fi lihaf. Ketika itu di malam yang dingin sementara aku sedang berada di dalam selimutku. Sementara aku sedang berada dalam selimutku, malam yang dingin sekali. Maka ketika itu karena malam yang sangat dingin, kata Nu'aim, tamannaitu ayyaqul, aku berharap supaya muadzin ini mengucapkan sallu fi rihalikum. Aku berharap agar muadzin mengucapkan itu. Falamma balagha, maka tatkala sampai pada ucapan hayya 'alal falah, maka muadzin menambah sallu fi rihalikum. Thumma sa'altu anha, lalu kemudian aku bertanya tentang hal ini, fa idzan nabi sallallahu alaihi wasallam kana amara bidzalik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian, yakni untuk mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Dan di dalam riwayat yang lain, masih dari riwayat Nu'aim bin Naham, kata Nu'aim bin Naham, laital munadi qala wa man qa'ada fala haraj. Alangkah inginnya, alangkah baiknya kalau muadzin menambah, dia mengatakan wa man qa'ada fala haraj, barang siapa yang duduk dan tidak berangkat ke masjid maka tidak ada dosa bagi dia. Maka tatkala muadzin setelah dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ya, maka pada saat dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka dia mengucapkan wa man qa'ada fala haraj, wa man qa'ada fala haraj. Nah, barang siapa yang duduk, maka barang siapa yang tidak mendatangi masjid maka tidak ada dosa baginya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan Abdul Razzaq dari seseorang dari Thaqif, bahwa ia mendengarkan muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam di saat turunnya hujan dan itu dalam perjalanan safar, maka dia mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Maka dari riwayat yang kedua ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa ucapan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum itu diucapkan setelah ucapan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, barulah dia mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Nah, berdasarkan riwayat yang telah kita sebutkan. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nafi', beliau mengatakan adzana Ibnu Umar fi lailatin baridatin bi dajnan, bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar mengumandangkan azan di malam yang dingin di daerah Dajnan. Dajnan ada sebuah bukit yang ada di arah kota Makkah. Nah, pada saat Ibnu Umar mengumandangkan azan di malam yang dingin itu, lalu kemudian Ibnu Umar menambah dan mengatakan, "Sallu fi rihalikum." Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya'muru mu'adhdhinan yu'adhdhin thumma yaqulu ala ithrih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, maka Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan. Setelah selesai dia mengumandangkan azan, maka dia mengucapkan ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal fil lailatil baridati awil matirati fis safar. Dan itu pada malam yang sangat dingin, demikian pula malam yang diturunkan yang turun padanya hujan dalam perjalanan safar. Dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa ucapan as-salatu fir rihal, sallu fi buyutikum, itu diucapkan setelah selesainya al-adhan. Setelah selesainya al-adhan. Nah, kita melihat beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hal ini, dalam permasalahan ini, dan itu adalah pendapat al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa seseorang bisa memilih. Dia memilih mengamalkan yang mana saja dari yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia menyebutkan sallu fi buyutikum sebagai pengganti hayya 'alas shalah? Silahkan, telah sahih tsabit hadis dalam hal ini. Atau yang kedua, dia mengucapkan sallu fi rihalikum setelah mengucapkan hayya 'alal falah? Jawabannya juga silahkan, yang demikian diperbolehkan. Atau setelah selesai seluruh lafaz-lafaz al-adhan, baru dia mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau wa man qa'ada fala haraj. Ini semua adalah hal-hal yang diperbolehkan. Seluruhnya sahih dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahwa ini termasuk di antara sunnah, yang boleh kita mengatakan ini sunnah mahjurah, sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin pada saat turunnya hujan. Tidak pernah kita mendengarkan azan-azan di masjid-masjid umum yang mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi halikum atau as-salatu fir rihal dan yang semisalnya. Kita tidak pernah mendengarkan meskipun hujan lebat, kecuali di masjid-masjid yang mereka mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian berapa kali diucapkan sallu fi buyutikum, itu berapa kali diucapkan? Tidak disebutkan dengan jelas dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, oleh karena itu yang zahir wallahu taala alam, seseorang mengucapkan ini ya secukupnya, yang memungkinkan bagi dia bahwa dia merasa dia telah menyampaikan hal itu kepada kaum muslimin agar mereka mendengarkan, apakah sekali ataukah dua kali ataukah mungkin tiga kali. Apabila dia telah merasa cukup untuk menyampaikan, ya, karena ini adalah sifatnya i'lan, memberi pengumuman kepada kaum muslimin untuk menjadikan hal tersebut sebagai rukhsah. Apabila mereka tidak memungkinkan bagi mereka datang ke masjid, maka mereka sholat di rumah pun tidak mengapa, ya, disebabkan karena turunnya hujan atau disebabkan karena malam yang sangat dingin disertai dengan angin yang bertiup dengan kencangnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.